Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kemarin kita sampai pada satu paragraf akhir matan sebagai penutup dari bab tentang al-iman bil yaumil akhir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang artinya berbagai kejadian yang terjadi di akhirat seperti hisab, thawab, yaitu pahala, iqab, hukuman, surga dan neraka. Maksudnya mendapatkan pahala, mendapatkan iqab, masuk surga dan neraka. Nah, serta perinciannya telah disebutkan tentang hal-hal tersebut, tentang surga, tentang neraka, tentang pahala, tentang iqab, telah disebutkan di dalam kitab-kitab yang diturunkan dari langit, yaitu kitabullah, dan athar-athar dari ilmu yang diwariskan dari para nabi, dan juga pada ilmu yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya cukup memuaskan dan mencukupi. Barang siapa yang menginginkannya, dia akan mendapatkannya. Intinya bahwasanya penjelasan tentang al-iman bil yaumil akhir ini tidak hanya didapatkan dalam kitabullah Al-Qur'an, tapi juga dalam kitabullah yang lainnya. Dan juga demikian semua penjelasan di dalam kitab-kitab Allah tentang hari akhir ini, penjelasannya disifati dengan cukup sangat memuaskan dan mencukupi. Maka barang siapa yang ingin pelajari berdalam keimanan dengan pelajari al-iman bil yaumil akhir secara terperinci, maka sudah cukup Al-Quran dan As-Sunnah ini, di dalamnya terdapat penjelasan yang sangat memuaskan, sangat sempurna. Baik, kita lanjutkan kepada yaitu penjelasan tentang kap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Bab penutup, yaitu bab ke-6 dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, tentang ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah dan manhaj mereka. Bab ini tentang bab tentang ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah dan manhaj mereka ini terdiri dari beberapa pasal. Kita sampai pada bab penutup, tinggal 3 pertemuan dengan pertemuan sekarang ini insyaallah. Maka kita apa? Kita selesaikan insyaallah taala 2 pasal dari bab penutup. Jadi dalam bab penutup ini terdapat 5 pasal. Bab penutup diawali dari perkataan penulis rahimallahu taala, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa alisinatihim li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dari kalimat itu sampai kalimat penutup akhir dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini, itu semua terdapat 5 pasal terkumpul dalam bab penutup. Satu bab penutup yang intinya tentang ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah dan manhaj mereka. 5 pasal tersebut, 2 pasal yang akan kita ambil insyaallah pada pertemuan kali ini, setidaknya mayoritasnya dari 2 pasal tadi. Selebihnya kita selesaikan pada pertemuan akan datang insyaallah taala. 5 pasal tersebut, yang pertama adalah sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kedua, jadi pada bab penutup ini, pasal yang pertama dari bab penutup ini adalah sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kedua, manhaj al-sunnah wal-jamaah tentang karamah wali Allah Ta'ala, atau sikap al-sunnah wal-jamaah terhadap karamah wali Allah Ta'ala. Yang ketiga, manhaj al-sunnah wal-jamaah dalam berdalil. Yang keempat, manhaj atau sikap al-sunnah wal-jamaah tentang al-amr bil-ma'ruf wa nahi anil munkar. Hak waliul amr dan akhlak yang karimah. Jadi sikap al-sunnah wal-jamaah tentang amar ma'ruf nahi munkar, manhaj mereka maksudnya, kemudian juga manhaj mereka terkait dengan hak waliul amr dan juga akhlak yang mulia. Yang kelima, keyakinan al-sunnah wal-jamaah bahwa kelompok yang selamat lagi ditolong adalah al-jamaah, atau nama lainnya banyak diantaranya ahlus sunnah wal-jamaah itu sendiri. Jadi kelompok yang ditolong dan kelompok yang selamat adalah ahlus sunnah wal-jamaah, atau nama lainnya al-jamaah. Itulah lima pasal yang akan kita pelajari pada bab penutup ini insyaallah. Adapun pada pertemuan kali ini, saya lebih dahulukan bab tentang karamah wali Allah Ta'ala, karena pembahasannya lebih singkat dan lebih sederhana. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bab karamah cukup pendek, terdiri dari sekitar satu alinea saja. Diawali dari perkataan penulis rahimahullah Ta'ala, faslun, pasal baru, yaitu tentang karamah. Wa min usuli ahli sunnah wal jamaah, dan diantara prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah, at-tasdiq bi karamatil awliya, membenarkan, meyakini, mempercayai adanya karamah para wali. وَمَا يُجْرِ اللَّهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ, dan berbagai perkara yang Allah jadikan ada pada mereka, wali-wali Allah, berupa perkara-perkara yang luar biasa, di luar kebiasaan, khawariqil adat, fi anwa'il ulum, kalimat fi anwa'il ulum wal mukasyafat, ini macam-macam karamah, penjelasan tentang macam-macam karamah, jenis-jenis karamah. Karamah itu intinya khawariqil adat, perkara yang di luar kebiasaan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Berupa apa saja, dalam masalah apa saja. Nah, ini isyarat kepada taksim, pembagian macam-macam karamah. Fi, di dalam masalah anwa'il ulum wal mukasyafat, berbagai macam ilmu, penyingkapan. Nanti saya sebutkan maksudnya insyaallah. Wa anwa'il qudrah wa ta'thirat, berbagai macam kemampuan dan pengaruh. Kal ma'thur an salifil umam. Nah, kalimat ini kalimat pembuktian bahwasanya karamah itu ada. Karamah itu ada, yang telah diriwayatkan dari salaf, umat-umat, yaitu orang-orang yang terdahulu. Fi suratil kahfi, dalam seperti yang disebutkan dalam surat al-kahfi, wa ghairiha, dan selainnya. Wa an sadri hadil ummah, dan juga demikian salaf, pendahulu umat ini. Minas sahabah wa tabi'in, artinya karamah terjadi juga di kalangan as-sahabah wa tabi'in dan tabi'in wa sa'iri qurunil ummah, dan juga pada selebihnya dari yang terjadi pada kurun-kurun umat. Wahia maujudah fiha ila yaumil qiyamah. Dan ini karomah ini ada sampai tetap ada pada umat sampai hari kiamat. Tetap ada sampai tetap ada pada umat ini sampai hari kiamat. Jadi saya ulangi, demikian pula dari generasi awal umat ini, dari kalangan sahabat dan tabi'in, dan seluruh kelompok umat ini. Wasairi qurunil ummah, dan seluruh kelompok yang ada pada, atau seluruh generasi yang ada pada umat ini. Wahia maujudah, dan tetap ada karomah tersebut. Fiha, pada di tengah-tengah umat ini, ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Akhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Apakah makna karomah dan apakah makna wali Allah? Itu kata kunci untuk memahami bab ini. Wali Allah diambil dari al-wala yang artinya al-mahabbah wal-qurb, yaitu cinta dan dekat. Maka wali Allah Ta'ala adalah mukmin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang cinta kepada Allah Ta'ala, dicintai Allah serta dekat dengannya. Jadi al-wala diambil dari al-mahabbah dan al-qurb, cinta dan dekat. Maka pantas kalau wali Allah itu adalah mukmin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Berarti karena bertakwa, hamba Allah yang baik ya cinta kepada Allah Ta'ala dan Allah pun mencintainya. Sehingga Allah pun mencintainya. Saya ganti kalimatnya, dia cinta kepada Allah sehingga Allah pun mencintainya. Dan juga dekat dengan Allah Ta'ala. Makna ini ditunjukkan di dalam surat Yunus ayat 62-63. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Definisi karamah, wali Allah Ta'ala, karamat itu jamak dari karamah, yaitu keistimewaan yang di luar kebiasaan manusia. Kemudian, yang Allah anugerahkan kepada orang yang dicintainya. Ciri khas pertama, kejadiannya di luar kebiasaan manusia. Ciri khas kedua, apa? Dianugerahkan kepada orang yang Allah cintai. Kemudian, dalam rangka meneguhkannya atau menolongnya atau menetapkannya di atas agamanya. Menetapkan wali Allah tadi di atas agama Allah, begitu maksudnya. Atau menolong agamanya. Itu definisi karamah. Nah, karena definisinya seperti itu, maka ada konsekuensi. Kejadian yang luar biasa saja bukan karamah. Karena haruslah digandengkan dengan yang mendapatkannya adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ada ciri-ciri orang itu dicintai oleh Allah, yaitu ketaatan kepada Allah. Maka kejadian yang luar biasa, namun ada pada orang yang dibenci oleh Allah, di luar kebiasaan manusia, baru belajar tenaga dalam satu pekan sudah bisa melayang. Baru belajar tenaga dalam satu pekan padahal beratnya 100 kilo lebih karena gemuk sekali, ibu-ibu lagi karena senam pernafasan, mengumpulkan ion-ion bioenergi dan yang lainnya lah. Kemudian bisa apa? Salto tinggi 3 meter. Hanya dalam waktu 1 bulan saja mengumpulkan apa ion-ion yang ada dalam tubuh lewat olah pernapasan. Coba dilihat ibu-ibunya tadi. Salat enggak? Kemudian syirik enggak? Banyak jimatnya enggak? Kemudian ketika proses katanya olah pernafasannya itu ada perilaku-perilaku yang aneh tidak? dari sisi akidah, maka tunjukkan seperti apa dulu orangnya dan seperti apa dulu proses mendapatkannya. Baru kita bisa menilai. Baru kita bisa menilai ini kejadian luar biasa yang karomah atau bukan. Karena karomah itu ciri khasnya, intinya itu ada pada dua. Luar biasa, di luar kebiasaan manusia, dan dianugerahkan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Bukan luar biasa saja. Ada tiga kelompok sikap manusia terhadap karomah. Yang pertama menolak. Yang kedua berlebih-lebihan dalam menetapkannya. Yang ketiga tengah-tengah. Yang menolak, mereka adalah ahlul bid'ah seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan sebagian Asyairah. Ini menolak karamah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan sebagian Asyairah. Apa syubhat mereka? Kalau ditetapkan adanya karamah, tentunya akan samar perbedaan nabi dengan wali. Karena mukjizat nabi, kalau nabi kan dianugerahi mukjizat, adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia juga. Berarti samar nanti kalau ditetapkan, akhirnya ditolak. Padahal mudah sekali membantahnya. Karomah itu kan untuk wali. Sedangkan namanya wali Allah dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat jauh bedanya dengan nabi. Sangat jauh bedanya dengan nabi. Di antara perbedaan yang sangat mencolok, wali dilarang mengaku sebagai nabi. Kalau wali ada yang mengaku sebagai nabi, sudah kafir. Wali dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku sebagai nabi, jelas bukan walinya, justru menunjukkan bukan walinya. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan apa? Yaitu wali pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang ghulu, berlebih-lebihan. Mereka golongan sufiyah dan kuburiyun yang berdusta kepada manusia, menampakkan keluar biasaan syaitoninya. Masuk ke dalam api, masukkan atau memasukkan api ke dalam mulutnya, atau makan kaca, apa namanya, jadilan atau barongsai atau apa saja, misalnya. Ini luar biasa makan kaca, kok gak sakit, luar biasa dipenggal kepalanya bisa nyambung lagi, luar biasa, di luar kebiasaan. Tunggu dulu, coba pakai apa jambi-jambinya ketika menggal kepalanya itu, jin lanang, jin wadon misalnya, sambil gedok-gedok kaki misalnya, apa, jin laki, jin perempuan sambil gedok-gedok, jelas itu bukan karamah wali Allah misalnya. Nah, dan seterusnya. Sifat mereka adalah mereka punya keyakinan bahwa sesuatu yang di luar biasa, sesuatu yang di luar kebiasaan, yang mereka istilahkan orang yang memilikinya sakti atau orang pintar atau orang yang punya indera keenam atau apalah istilahnya, adalah karamah dan keutamaan. Maka kita jawab, tidak setiap yang luar biasa itu keutamaan dan karomah. Dilihat dulu bagaimana keluar biasaan tersebut didapatkannya dan bagaimana terjadinya. Dan siapa orang yang mendapatkannya? Ini tiga pertanyaan ini penting. Bagaimana dapatkannya? Bagaimana terjadinya? Dan siapa orang yang mendapatkannya? Maka kalau ada orang yang mengaku bisa berjalan di atas air atau sholat di atas ujung apa daun padi misalnya, padahal menghadapnya kok ke selatan, orang Indonesia misalnya seperti itu. Ini diperhatikan ini. Orangnya kayak bagaimana dulu? Sif lana. Coba sebutkan sifat-sifatnya kepada kami. Suka soft depan, suka belajar tauhid, anti syirik, atau bagaimana orangnya? Atau di sini ada macam-macam akik dari jempol sampai kelingking yang diyakini bertuah misalnya. Nah, kemudian tengah-tengah, tengah-tengah, kelompok tengah-tengah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan karomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan manhaj salaf. Mereka menetapkannya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak menolak namun tidak pula ghulu. Tidak menolak namun tidak pula ghulu. Adapun dalam matan juga disebutkan macam-macam karomah. Yang pertama, ilmu dan penyingkapan sesuatu yang tidak diketahui atau didengar orang lain. Kemudian yang kedua, kekuasaan dan pengaruh. Seperti yang terdapat dalam kisah Ahlul Kahfi, kisah Maryam. Itu sedikit tentang masalah karomah. Pasal pertama sudah kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Pasal kedua ini yang panjang dan mungkin tidak selesai karena mulainya juga sudah jam 4 seperempatan. Tapi mayoritasnya insya Allah selesai. Selebihnya kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Yaitu tentang sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pasal yang semestinya yang pertama ini, tapi yang kita keduakan dalam pembahasan ini, yaitu sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara garis besar dalam matan yang cukup panjang ini ada 7 pembahasan atau 7 sub pasal. Ada bab, ada kitab, di dalamnya terdiri dari bab-bab. Ada bab, di dalamnya terdiri dari pasal-pasal. Ada pasal, di dalamnya terdiri entah itu ayat lah, dinamakan atau apa, atau subpasal. Ada 5 pembahasan. Yang pertama, sikap Ahlussunnah wal Jamaah secara umum terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kedua, jadi isi matan tentang pasal ini itu seperti itu. Yang kedua, tingkatan keutamaan di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Yang ketiga, sikap mereka terhadap Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sikap mereka terhadap istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bara, yaitu benci, berlepas diri dan jauh dari pendapat dan sikap Ahlul Bid'ah yang salah terhadap sahabat dan Ahlul Bait radhiyallahu anhum. Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bara terhadap pendapat dan sikap Ahlul Bid'ah yang salah terhadap sahabat dan Ahlul Bait radhiyallahu anhum. Yang keenam, sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap perselisihan di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Dan yang ketujuh terakhir, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa para sahabat secara umum tidaklah maksum dari kesalahan. Namun kebaikan mereka sangatlah banyak. Jadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa individu sahabat itu, individu per individu itu tidaklah maksum dari kesalahan. Mungkin kalimatnya bisa diganti demikian. Tapi kalau sesuatu yang menjadi kesepakatan para sahabat, ini maksum dari kesalahan, ijma' namanya. Tapi kalau individu per individu para sahabat, mungkin saja terjatuh dalam kesalahan atau dosa. Namun ingat, walaupun demikian kebaikan mereka sangatlah banyak. Kebaikan individu per individu sahabat itu sangatlah besar ataupun banyak. Jadi tambahkan besar ataupun banyak. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari mana matan ini diawali? Dari kalimat faslun awal kali bab penutup ini. Wa min usuli ahlussunnah wal jamaah salamatu qulubihim. Dari itu sampai sebelum matan karomah tadi. Sampai sebelum matan karomah tadi panjang. Oleh karena itu saya bacakan terjemahannya saja agar tidak dua kali membacakan hal ini. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang artinya termasuk bagian dari prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah adalah selamatnya hati dan lisan mereka terhadap sikap yang salah kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati dan lisan mereka dari keburukan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sikap umum. Sikap umum kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah tidak mendapatkan masa sahabat radhiyallahu anhum, yang kita hidup sepeninggal para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana sikap kita? Ya, yang bisa dijaga hanya hati dan lisan, tinggal dua itu saja. Adapun anggota tubuh zahir, tangan, kalau melakukan kejelekan karena mereka sudah meninggal dunia, itu sulit atau kecil kemungkinannya. Kalaupun bisa, itu pada sekup yang terbatas saja. Bisa jadi orang naudzubillah membongkar kuburan sahabat, kemudian mutilasi dan seterusnya, bisa jadi yang seperti itu. Tetapi itu lebih kecil sekupnya, dan juga demikian bisa jadi jauh kemungkinannya atau kecil di masa-masa yang sekarang ini. Tinggal dua, sesuatu yang sangat perlu dijaga oleh seseorang yang menisbatkan diri sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu? Lisan dan hati. Jangan sampai hati kita dengki, hasad, jelek kepada para sahabat, memiliki keyakinan yang buruk terhadap para sahabat. Dan juga demikian, jangan sampai lisan kita buruk, mencela sahabat dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah sikap umum kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu menjaga lisan dan hati kita dari sesuatu yang buruk terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, membahas sahabat, keutamaan sahabat, sesuatu yang sangat vital dalam agama Islam karena terkait langsung dengan utusan Allah yang termulia. Karena itu adalah, karena mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencela mereka hakikatnya menuduh mereka buruk, mencela buruk, tidak mengakui keutamaan mereka, hakikatnya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sahabat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah pilihkan mereka itu, para sahabat, sebagai sahabat utusannya yang termulia. Dan mencela mereka, sisi ahamiyah, urgensinya yang kedua, tidak mengakui keutamaannya, mencela mereka artinya berusaha merusak agama Islam dari dasarnya. Walaupun tidak mungkin bisa, karena Allah menjaga agama Islam ini. Mengapa demikian? Dikatakan berusaha merusak agama Islam dari dasarnya, karena perawi pertama penyampai agama Islam pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam ini adalah sahabat radhiyallahu anhum. Kalau ini sudah tidak dipercayai oleh umat Islam, maka dari mana mereka akan mendapatkan hadis ajaran Islam yang murni? Maka sangat penting sekali mempelajari keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Di samping ini ibadah hati, keyakinan ini akan keyakinan yang baik yang benar terhadap mereka akan menyebabkan kita mendapatkan pahala, menyebabkan kita dicintai oleh Allah, menyebabkan kita mendapatkan pahala di surga Allah. Baik, apa dalilnya? Selamat hati dan lisan kita dari keburukan terhadap siapa? Terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Dalil pertama adalah ayat yang disebutkan dalam matan tersebut. Dalil kedua adalah hadis. Kalau dalil pertama dalam ayat tersebut Allah Ta'ala jelaskan langsung, ya kalian baca sendiri arti dan ayat dan artinya. Di situ jelas sekali ada dua tuntutan. Karena ini makomnya sana, pujian. Ayat ini konteksnya adalah pujian Allah terhadap orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu sudah muhajirin dan ansar. Lisan mereka baik dan hati mereka pun bersih. Ini mengandung tuntutan. Pujian yang seperti ini dari Allah, pujian dari Allah yang seperti ini mengandung tuntutan kepada kita. Sikap yang benar terhadap sahabat itu lisannya baik. Contohnya mendoakan ampunan dalam ayat ini. Ini sekedar contoh saja. Artinya segala hal yang lisan termasuk bentuk lisan baik terhadap para sahabat tertuntut kita untuk apa? Melakukannya berdasarkan ayat ini. Ini contoh saja, tidak membatasi. Kemudian hatinya baik, tidak ada ghil, tidak ada dengki kepada para sahabat. Tidak memiliki keyakinan yang buruk kepada sahabat, itu juga tertuntut. Hakikatnya, sebagai seorang muslim berdasarkan wahyu Allah. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi tugas kalian adalah setiap ada kalimat-kalimat dalam matan yang sudah ada dalilnya namun belum disebutkan riwayatnya, kalau itu hadis maka tulis itu. Kalau ayat belum disebutkan surat dan ayatnya, tulis juga. Kalau hadis, tulis riwayatnya dan derajatnya. Kalau kemudian apa? Kalau kemudian kalimat pernyataan saja, statement saja dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, husnudzonlah. Beliau tidak telah menyampaikan kecuali ada dalilnya yang sahih menurut beliau. Maka seorang penuntut ilmu, talibul ilm, talaba yatlubu, mencari, bukan muntadhirul ilm, bukan. Bukan penunggu ilmu, tapi penuntut ilmu, pencari ilmu. Kalau dalam matan ulama kurang ini, kurang itu, aktif, proaktif mencari, terus. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang kedua adalah, dan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, selamatnya hati dan selamatnya lisan itu, satu dalam rangka mengamalkan ayat tadi. Dua dalam rangka taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini hakikatnya, sebetulnya dasarnya adalah dalam rangka taat kepada Allah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Taat kepada beliau artinya taat kepada Allah. Jadi ketaatan kepada beliau itu hakikatnya mengikuti ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mengapa selamatnya hati dan lisan ini bentuk merupakan bentuk ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, yaitu bagaimana, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Berarti lisan baik muncul dari hati yang baik. Tertuntut dua-duanya baik, lisan dan hati, dari kalimat la tasubbu ashabi. Fa walladhi nafsi biyadi, hati-hati menerjemahkan ini. Janganlah menerjemahkan dan demi jiwaku. Itu malah justru syirik, karena bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dengan menyebut selain Allah. Dan demi jiwaku, yang benar dan demi yang jiwaku berada di tangannya, atau demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Itu baru bersumpah dengan menyebut Allah. Lau anna ahadakum, kalau seandainya salah seorang di antara kalian, anfaqa mithla Uhudin dhahaba, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka tidak akan menyamai infak mereka sebanyak satu mud, itu yaitu dua genggam tangan, dua genggam tangan, atau nasifah separuhnya, yaitu satu genggam tangan. Ulama menjelaskan, masya Allah ini, maksudnya dua genggam satu genggam itu apa? Yaitu makanan, dan makanan pokok mereka gandum, atau barangkali juga kurma. Bayangkan, bayangkan, ini untuk sangat dijelaskan seperti ini bisa tergambar demikian mulianya sahabat. Kalau kita ini infak, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini infak emas segunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km. Sekitar itu lebarnya 2 sampai 3 km. Ketinggiannya sekitar 350 meter. Lah, kalau ada emas sebanyak itu berapa ribu ton kira-kira? Kalau kita punya emas sebesar ribuan ton seperti itu, pertanyaan pertama, maukah kita menginfakkan? Nah, itu pertanyaan pertama. Jangan, jangan kemudian kita infak ikhlas kemudian dibandingkan dengan infaknya sahabat kurma yang segenggam atau dua genggam. Pertanyaan pertama kali, maukah kita menginfakkan? Nah, gitu. Atau pikiran kita ingin bangun rumah lagi, ingin real estate ini dan seterusnya. Nah, ini ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Taruhlah kita punya emas segitu kemudian kita infakkan, itu tidak bisa menyamai infak sahabat kurma, kurma satu genggam. Pakai uang 10 ribu mungkin masih susu, masih ada kembaliannya. Satu genggam atau kemudian dua genggam, enggak menyamai. Enggak menyamai. Karena apa, demikian tingginya keikhlasan sahabat, keimanan sahabat dan seterusnya. Itu penjelasan ulama, kurang lebihnya demikian. Ini menunjukkan kita tertuntut untuk bersih hati kita dan lisan kita kepada generasi yang demikian mulianya dan demikian tingginya pujiannya di dalam as-sunnah yang sahihah. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Al-Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan matannya. Ahlu sunnah wal jamaah menerima apa yang ada dalam kitab dan sunnah serta ijma' tentang keutamaan para sahabat, derajat dan kedudukan mereka, yang membuat kita cinta hati kita, berarti hati bersih, dan lisan kita juga baik memuji mereka, menyanjung mereka, mengakui keutamaan dengan lisan kita. Walaupun selain dari dua dalil ini, dalam Alkitab, kita terima, dalam as-sunnah yang sahihah kita terima, dalam ijma kita terima. Tentang apa? Keutamaan, derajat dan kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, mari masuk dalam perincian. Matan yang selanjutnya dirinci tentang tingkatan-tingkatan keutamaan sebagian sahabat di atas sebagian yang lain. Kita meyakini seluruh sahabat punya keutamaan. Sahabat memiliki keutamaan yang tinggi. Tetapi sebagian mereka lebih utama dari yang lainnya, sesuai dengan tinjauannya masing-masing. Di antara faedah, Syekhul Islam memperinci keutamaan-keutamaan mereka, membandingkan sebagian sahabat lebih utama daripada sebagian yang lain. Di antara faedahnya adalah kita semakin bersih hati kita terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Karena kalau tahu lebih detail keutamaannya, kebaikannya, maka lebih orang cenderung lebih menghormati. Daripada tahu, oh itu orang baik saja. Oh itu orang pintar saja. Enggak tahu kepandaiannya dalam bidang apa dan bagaimana tingkat kepandaiannya. Hanya tahu secara global saja. Nah, kita diajak terperinci. Semakin diajak untuk mengetahui perincian keutamaan sahabat, semakin mencintainya. Yang pertama adalah disebutkan di sini, Ahlussunnah wal Jamaah lebih mengutamakan sahabat yang berinfak dan berperang sebelum fatah. Al-Fatah. Al-Fatah maksudnya perdamaian Hudaybiyah. Daripada sahabat yang berinfak dan berperang sesudahnya. Itu satu. Dalilnya mana? Surat Al-Hadid ayat 10. Ini pernyataan, tidak disebutkan dalilnya oleh Syekhul Islam. Maka kita menyebutkan dalilnya agar kita meyakini keyakinan di atas dalil, terbangun di atas dalil. Agar kebiasaan sebagian orang mengaji di surau-surau dan langgar-langgar musola-musola di kampungnya dulu, di kampoengnya tempoe dulu, nah ini ngaji bareng-bareng sama ustadz di kampungnya, kemudian ditalkin, misalnya ngaji tentang apa namanya, tata cara sholat, langsung bareng-bareng habis maghrib usolli nawa itu dan seterusnya bareng-bareng sampai salam sudah selesai tanpa ada satu dalil pun disebutkan, tanpa ada, nah ini enggak kita inginkan. Membangun keyakinan, membangun ibadah di atas dalil sebisa mungkin. Oleh karena itu pernyataan Syekhul Islam yang tidak ada dalilnya, berusaha kita sebutkan dalilnya. Kemudian yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah mengutamakan kaum muhajirin daripada kaum ansor. Begitu matan berikutnya. Berarti muhajirin lebih utama daripada kaum ansor. Dalilnya surat At-Taubah ayat 100. Cara berdalilnya bagaimana? Nanti kalau Anda melihat surat At-Taubah ayat 100. Kalau tadi yang ayat yang sebelumnya tadi jelas sekali, mudah memahaminya. Kalau ayat ini cara memahaminya adalah di dalam surat At-Taubah ayat 100 ini disebutkan terlebih dahulu al-muhajirin sebelum al-ansor oleh Allah Ta'ala. Konteksnya menyebutkan apa? Keutamaan. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansor. Al-muhajirin terlebih dahulu disebutkan. Tidaklah disebutkan terlebih dahulu kecuali menunjukkan keutamaannya lebih daripada yang disebutkan sesudahnya. Begitu cara berdalilnya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan, mereka juga beriman bahwa Allah telah berfirman kepada Ahlul Badar, peserta perang Badar, yang ketika itu berjumlah 300 lebih. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apa yang kamu, lakukanlah sesuatu sekehendak kamu. Sungguh aku telah mengampuni kamu. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, belum ada disebutkan di situ. Dalam matan sepertinya. Al-Bukhari dan Muslim. Jadi keutamaan Al-Badr adalah Allah ampuni dosa mereka. Bukan berarti mereka boleh bebas melakukan kemaksiatan, tidak. Justru firman ini, yaitu hadis qudsi ini, firman Allah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, namanya hadis qudsi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha tahu apa yang akan mereka kerjakan. Berikutnya, ikhwan fillah, kata Syekhul Islam, mereka meyakini bahwa tidak akan masuk neraka orang-orang yang telah berbaiat di bawah pohon, yaitu maksudnya di Hudaibiyah. Ini yang keempat. Yang pertama tadi kan yang berinfak dan berperang sebelum perjanjian damai Hudaibiyah. Yang kemudian yang kedua Muhajirin dan Al-Ansar tadi. Kemudian yang ketiga Ahlul Badr. Ya, yang keempat adalah Ahlu Baiatur Ridwan. Ahlu Baiatur Ridwan. Orang-orang yang berbaiat dengan nama Baiatur Ridwan di bawah pohon di Hudaibiyah. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Mereka tidak akan masuk neraka. Yang kedua, bahkan Allah telah meridhai mereka. Jadi tadi yang pertama kan mereka meyakini, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa tidak akan masuk neraka. Nah, mana dalilnya tidak akan masuk neraka? Siapa yang tidak akan masuk neraka? Tidak akan masuk neraka orang-orang yang telah berbaiat di bawah pohon di Hudaibiyah, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, bahkan Allah telah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ini ada dalam surat Al-Fatih ayat 18. Jumlah mereka adalah 1400 lebih. Ini belum bisa saya dapatkan dasarnya. Kemudian Ahlussunnah mempersaksikan adanya jaminan surga orang-orang yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan masuk surga. Ini yang kelima. Yaitu kelompok orang yang dipersaksikan dijamin masuk surga. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah persaksikan bahwasanya orang-orang itu masuk surga juga. Contohnya seperti 10 orang sahabat yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ini berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Kemudian yang keenam, demikian pula Thabit ibn Qais ibn Syammas. Ini Thabit ibn Qais, kisah ini apa dalil tentang beliau ini termasuk penduduk surga ada dalam Sahihul Bukhari. Ada dalam Sahihul Bukhari. Qais ibn Syammas. Jadi shin besar pertama, kemudian shin kecil berikutnya. Wa ghairihim minas sahabah, dan selain mereka dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Baik, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Ahlussunnah menetapkan apa yang dinukil secara mutawatir dari Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dan selainnya. Ini dalilnya, athar yang mutawatir yang dinukilkan dari Amirul Mukminin radhiyallahu an dan selainnya, bahwa manusia yang terbaik pada umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar kemudian Umar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Khabar mutawatir ini, yaitu yang menunjukkan ilmu yang yakin, karena tidak mungkin mereka sepakat berdusta, diriwayatkan dari rantai mata pertama, sanad pertama sampai terakhir, dari banyak kepada yang banyak, sehingga jumlah itu mustahil bisa semua sepakat berdusta. Khabar mutawatir ini dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan selainnya. Bagaimana bunyinya? Khairu hadil ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakar wa thumma Umar. Kurang lebihnya demikian. Sebaik-baik dari umat ini setelah nabi mereka adalah Abu Bakar kemudian Umar. Kemudian mereka menjadikan Utsman yang ketiga dan Ali yang keempat radhiyallahu anhum. Urutan yang ketiga Utsman dan urutan yang keempat Ali radhiyallahu anhum. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh athar dan telah disepakati oleh para sahabat untuk mendahulukan Utsman dalam permasalahan baiat. Inilah pendapat yang masyhur. Dalilnya adalah athar dalam Sahih Bukhari. Athar dalam Sahih Bukhari. Dari riwayat Abdullah bin Umar. Kemudian dalil yang kedua adalah ijma' para sahabat yang mendahulukan Utsman dalam masalah baiat. Dalam masalah khilafah menjadi khalifah lebih dahulu daripada Ali. Ini menunjukkan bahwa beliau yaitu Utsman lebih utama daripada Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian dalilnya tadi ya, athar dalam Sahih Bukhari dan kemudian ijma'. Berarti kesimpulannya apa? Keutamaan Khulafaur Rasyidun itu berbanding lurus dengan urutan mereka dalam menjadi khalifah. Siapa yang duluan menjadi khalifah itu yang paling utama di antara Al-Khulafaur Rasyidun yang empat itu. Yang kedua ya nomor dua, yang ketiga ya nomor tiga, yang keempat ya nomor empat. Dibandingkan dengan tiga selainnya. Kemudian kalimat berikutnya, bersamaan dengan adanya sebagian ahlu sunnah berselisih tentang Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma, setelah mereka sepakat untuk mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Jadi dulu sempat berselisih tentang mana yang lebih utama antara Utsman radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu. Tetapi mereka bersepakat atau setelah mereka bersepakat untuk mendahulukan siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Setelah mereka sepakat untuk mendahulukan Abu Bakar dan Umar, yang mana yang lebih utama? Begitu isi matannya. Nah, perhatikan ada baiknya untuk melihat langsung dalam khusus untuk petikan ini melihat langsung kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, agar kalau kalian satu saat sudah ingin memurojaah kembali tidak bingung. Kalimat ini butuh penjelasan sedikit. Ma'anna jadi sebelumnya tadi tentang mereka menjadikan Utsman yang ketiga dan Ali yang keempat sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh athar dan telah disepakati oleh para sahabat, kesepakatan di sini maksudnya ijma. Karena kalimatnya Syekhul Islam kama ajma'as sahabah ala taqdimi Utsman fil bai'ah. Sebagaimana para sahabat berijma bersepakat. Kalau sudah dikatakan ijma pasti benarnya. Karena berdasarkan hadis tentang masalah ijma. Hadis yang sahih maksudnya, bukan hadis dhaif. Tentang ijma' sahabat mendahulukan Utsman dalam masalah baiat, yaitu masalah menjadi khalifah, dibaiat menjadi khalifah. Perhatikan di sini Syekhul Islam menyampaikan dulu sempat Ahlussunnah itu berselisih tentang mana yang lebih utama, Utsman dengan Ali. Bagaimana pendapat-pendapatnya perselisihan itu? Perhatikan kalimat beliau. Faqaddama qaumun Utsman wasakatu. Ini kalimatnya menarik ini. Butuh perhatian yang lebih. Faqaddama qaumun, ada sebuah kaum, maksudnya sekelompok orang di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah dahulu, qaddama Utsman, melebih mengutamakan Utsman wasakatu, dan kemudian diam. Apa maksudnya dan kemudian diam? Maksudnya begini. Tadi kan kalimat sebelumnya, lihat kalimat matan sebelumnya, itu kan ba'da ittifaqihim ala taqdimi Abi Bakar wa Umar. Setelah kesepakatan mereka mendahulukan siapa? Abu Bakar dan Umar. Nah, Abu Bakar dan Umar kan enggak, sudah tidak bisa diganggu gugat. Ranking satunya Abu Bakar, ranking duanya Umar. Nah, yang berselisih adalah ketiga keempatnya siapa? Ranking tiga dan empatnya. Dulu sempat berselisih. Mana yang lebih utama? Ingat, perselisihannya dalam masalah mana yang lebih utama. Bukan perselisihannya dalam masalah mana yang lebih dahulu dibaiat antara Utsman dan Ali. Karena itu ijma tadi dikatakan. Ijma mendahulukan Utsman lebih dahulu dibaiat menjadi khalifah daripada siapa? Ali. Itu ijma. Yang diperselisihkan, sempat diperselisihkan adalah mana yang lebih utama setelah Abu Bakar dan Umar, Utsman atau Ali, gitu. Maka ada beberapa pendapat dahulu. Yang pertama, faqaddama qaumun Utsman. Ada sekelompok orang dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang apa? Lebih mengutamakan Utsman daripada Ali. Berarti menomorkan berapa? Ranking berapa berarti? Mendudukkan Utsman ranking 3. Karena kan yang 1-2 sudah enggak bisa diganggu gugat. 1-2 kan sudah merupakan sesuatu yang tadi sudah disebutkan, disepakati bahwasanya Abu Bakar dan Utsman. Yang sekarang yang ketiga, dan yang ketiganya itu dan keempatnya siapa? Sekelompok orang mendahulukan Utsman, berarti menomorkan 3. Begitu maksudnya. Wasakatu, dan yang keempatnya mereka tawakuf. Itu maksudnya wasakatu. Tidak menyebutkan siapakah yang nomor 4. Itu pendapat pertama. Itu maksudnya wasakatu. Au rabba'u bi aliyin, atau mereka menomor 4-kan, meranking 4-kan siapa? Ali. Maksudnya bagaimana? Pendapat yang kedua ini Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, dan bukan seperti pendapat pertama yang tidak berani menyampaikan yang keempatnya adalah siapa? Ali. Pendapat yang kedua ini menyampaikan yang keempatnya Ali dengan tegas. Kemudian berikutnya ya, pendapat yang keberapa? Ketiga. Pendapat yang ketiga yaitu waqaddama qaumun aliyan, dan sekelompok orang yang lainnya mendahulukan Ali. Yang ketiga ini berarti urutannya bagaimana? Abu Bakar, Umar, yang ketiganya siapa? Ali, baru Utsman radhiyallahu anhu. Dulu sempat seperti itu. Nah, pendapat yang keempat, wa qaumun tawaqqafu, dan ada sekelompok orang yang tawakuf, diam, tidak memilih sikap siapa yang nomor tiganya. Selebih dari nomor 2, 1 dan 2. Jadi pendapat yang keempat ini, ranking pertamanya siapa? Abu Bakar. Kedua siapa? Umar. Ketiga dan seterusnya, gak tahu saya. Itu. Diam. Seperti itu. Nah, inilah kesalahan terjemahan di sini. Perhatikan terjemahannya. Ada sedikit kesalahan. Namun kebaikannya jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Jazakallahu khairal jaza kepada penerjemahnya. Beliau menyampaikan seperti ini. Sebagian mendahulukan Uthman dan mereka diam. Dan mereka diam ini bingung. Selayaknya tidak seperti ini terjemahannya. Tapi mendahulukan Uthman daripada Ali dalam kurung atau catatan di bawah, maksudnya Uthman nomor sekian. Atau langsung saja Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian diam. Seperti itu. Kemudian mereka menjadikan Ali pada posisi keempat. Ini masih bisa difahami. Ada juga yang lebih mendahulukan Ali. Ini juga kalau walaupun butuh perenungan lebih tinggi, tapi lebih mudah masih bisa difahami. Nah, yang keempat ini, pendapat yang keempat disebutkan di sini dalam terjemahan, sedangkan Ali kaum bersikap tawakuf. Nah, ini membingungkan. Ali dicoret saja. Sedangkan ada sekelompok orang lain yang bersikap tawakuf untuk setelah Abu Bakar dan Umar. Begitu. Ganti seperti itu terjemahannya. Kemudian berikutnya, walakin istaqarra amru ahli sunnah ala taqdimi Uthman thumma Ali. Ini pun juga perlu ralat dalam terjemahannya di sini. Akan tetapi terdapat semacam kesepakatan yang tak tertulis di antara Ahlussunnah wal Jamaah yang telah berlaku bahwa Uthman lebih didahulukan daripada Ali. Artinya ini isyarat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dulu Ahlussunnah sempat berselisih, namun setelah itu sepakat. Setelah itu sepakat. Tidak ada perselisihan lagi yang tersebar luas. Bahwa apa? Tidak ada perselisihan lagi yang tersebar. Saya ganti demikian kalimatnya. Bahwa apa? Bahwa yaitu kesepakatannya Uthman, semacam kesepakatan tidak tertulis begitu, Uthman lebih utama daripada Ali. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya Syekhul Islam mengatakan, walaupun permasalahan ini, yaitu masalah keutamaan Uthman dan Ali, bukan termasuk prinsip yang mendasar yang menyebabkan orang yang menyelisihinya dianggap sesat menurut jumhur Ahlussunnah. Kalau perselisihan itu baru sebatas mana yang lebih utama, lebih baik antara Uthman dan Ali. Kalau hanya sebatas itu saja, maka yang menyelisihi kebenaran ini tidak sampai apa? Tidak sampai divonis sesat. Namun masalah yang menyebabkan seorang divonis sesat apabila menyelisih Ahlussunnah dalam masalah khilafah, baiat tadi, yang sudah ijma tadi. Karena kesepakatannya, ijma'nya adalah apa? Yaitu lebih didahulukan Uthman daripada apa? Ali dalam masalah siapa yang lebih duluan jadi khalifah, siapa yang lebih dahuluan di baiat. Disebabkan karena Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Barang siapa yang mencela kekhilafan salah seorang dari mereka, maka dia adalah orang yang lebih bodoh daripada seekor keledai jinak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang kalimat yang tegas itu perlu disampaikan, walaupun tidak pada setiap saat dan tidak pada setiap waktu, serta melihat situasi dan kondisi, tepat sasaran. Tidak apa namanya, asal mencontoh saja. Ahlussunnah wal Jamaah mencintai dan setia kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Ahlul Bait. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara di sebuah tempat namanya Ghadir Khum, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah dalam menjaga hak Ahlul Baitku. Kurang lebihnya demikian artinya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dan juga ketika beliau bersabda kepada pamannya yaitu Al-Abbas yang mengadu kepadanya bahwa sebagian orang-orang Quraisy berlaku buruk kepada Bani Hashim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana? Walladhi nafsi biyadihi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Ini juga hati-hati di dalam menerjemahkan lam di sini karena dua lam di sini lillah kemudian liqarabati. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terjemahannya adalah yaitu demi zat yang diriku ada di tangannya, tidaklah sempurna keimanan wajib mereka sampai mereka mencintai kalian karena Allah dan karena adanya hubungan kekerabatan denganku. Kan ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu bahwasanya orang Quraisy, sebagian orang Quraisy maksudnya, bersikap tidak baik kepada Bani Hashim. Padahal itu Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan, maksudnya adalah kerabat. Kata Ahlul Bait saya ganti kerabat Bani Hashim itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang artinya demi zat yang diriku ada di tangannya, tidak sempurna keimanan wajib mereka sampai mereka mencintai kalian karena Allah. Kalau cinta karena Allah itu bukan menjadi kekhususan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Kepada sesama muslim pun kita tertentu untuk cinta karena Allah. Lalu apa keistimewaannya yang melebihi dari kita? Keistimewaan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena yang kedua ini, wali qarabati. Ya itu. Ini rahasianya. Dan karena adanya hubungan kekerabatan denganku. Jadi kita tertuntut mencintai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah. Cinta karena Allah, maksudnya melaksanakan perintah Allah. Dan sebab berikutnya mencintai mereka itu karena mereka, status mereka sebagai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad, namun munqati terputus sanadnya, namun ada sanad yang sahih yang muttasil bersambung. Kemudian berikutnya terakhir yaitu dalil yang menunjukkan bahwasanya Bani Hashim merupakan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah astafa Bani Ismail, atau langsung artinya sesungguhnya Allah telah memilih yang terbaik dari Bani Ismail suku Kinanah, dan dari Bani Kinanah suku Quraisy, dan dari suku Quraisy Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Ini hadis ini riwayat Imam Muslim. Istafa maksudnya memilih as-safwah, yaitu pilihan yang terbaik. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Ini dalil keutamaan Bani Hashim, dan Bani Hashim adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tertuntut untuk mencintainya yang beriman. Kalau yang kafir kita tertuntut membencinya. Kita tertuntut membencinya. Nah, siapakah Ahlul Bait? Rasul siapakah Ahlul Bait itu? Adalah mereka keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang haram menerima sedekah termasuk zakat dan beriman. Itu Ahlul Bait. Definisi Ahlul Bait itu orangnya beriman, bukan orang kafir, dan yang haram menerima sedekah termasuk zakat. Siapa itu Bani Hashim? Satu, dua, Bani Muthalib. Tiga, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan putri-putri beliau dari Ahlul Bait beliau. Berdasarkan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 33. Ya, sampai di situ dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.